إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Kami senantiasa mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada bekal yang dapat menyelamatkan seseorang ketika akan berjumpa dengan yaumul qiyamah kecuali dengan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ketaatan kita kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketahuilah, seburuk-buruk umat adalah umat yang suka melanggar, umat yang suka mengingkari syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seburuk-buruk umat adalah umat yang tidak mau taat dan tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita semua meyakini sebagai umat muslim bahwasanya iman yang terdapat di dalam hati kita kadang naik dan kadang turun, kadang bertambah dan kadang berkurang. Dan iman itu bertambah dengan amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan soleh. Dan kebalikannya, iman itu akan turun dengan kemaksiatan dan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Iman seseorang yang sedang turun dapat kita rasakan dengan beberapa tanda-tandanya, yang mana kita sebagai manusia harus mempelajari tanda-tanda tersebut dan harus memperhatikannya dengan harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita jalan keluar dari turunnya iman. Jangan sampai kita tidak terkontrol sehingga iman kita merosot, bahkan kemaksiatan-kemaksiatan tidak lagi terbendung untuk kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara tanda lemahnya iman adalah ketika seseorang mulai malas beribadah, malas melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tanda yang paling menonjol dan yang paling sering dialami oleh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika iman seseorang lemah, maka rasa malas untuk melaksanakan amal ketaatan itu pasti ada. Dan tanda yang lebih serius dari itu adalah ketika mereka meremehkan amalan ketaatan, terutama yang sifatnya sunnah atau nawafilah. Jikapun ia melaksanakan, dia melaksanakannya dengan malas-malasan. Sebagaimana kita teringat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kondisi orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jikapun mereka melaksanakan salat, mereka berdiri dengan rasa malas. Mereka melaksanakan salat dengan penuh rasa malas. Itulah sifat orang-orang munafik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tanda lemahnya iman berupa malas ibadah ini dapat kita lihat dengan sikap seseorang terhadap amalan tersebut. Sebagai contoh, seseorang yang mampu haji dari sisi fisik dan juga mampu dari sisi finansial, namun dia menunda kewajiban tersebut. Atau juga seperti orang yang berperang, dia mampu untuk maju menjalankan pertempurannya, melanjutkan pertempurannya, namun dia mundur tanpa sebab. Dan juga di antara contoh yang lain adalah seseorang yang sering menunda pelaksanaan sholat wajibnya padahal dia tidak memiliki uzur. Atau bahkan amalan yang kita lakukan sekarang, padahal kita memiliki waktu yang longgar, namun kita sering melalaikannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yazalu qaumun yata'akhkharuna 'anil shaffil awwal hatta yu'akhkhirahumullahu 'azza wa jalla finnar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiada henti-hentinya suatu kaum mengakhirkan diri-diri mereka dari saf pertama sehingga Allah mengakhirkan mereka dalam api neraka. Wal 'iyadzu billah. Ketika ia tidur, sama sekali ia tidak memiliki waspada, tidak memiliki kehati-hatian, tidak memikirkan jika saja tidurnya itu melampaui jadwal waktu sholatnya. Bahkan ketika ia meninggalkan sholat, dia tidak memiliki ghirah atau dia tidak memiliki semangat untuk mengqadha sholat yang ia tinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika seseorang terlalu sering melakukan kedurhakaan atau melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah ia mengoreksi dirinya. Jangan sampai iman di dalam kalbunya sedang turun, bahkan merosot jauh, sehingga dia bermudah-mudahan di dalam berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian tanda lemah iman yang berikutnya adalah seseorang bermudah-mudahan dan sering melakukan dosa. Jika kita mulai merasa ringan melakukan kedurhakaan dan perbuatan dosa, bisa jadi iman kita sedang turun dan sedang melemah. Jika kita terlalu sering berbuat maksiat, maka kita khawatir itu bisa menjadi kebiasaan kita yang susah kita tinggalkan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kita berbuat maksiat dengan terang-terangan. Kita menceritakan keburukan yang kita lakukan. Dan ini sangat berbahaya. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ceritakan di dalam sebuah hadis, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Wa inna minal mujaharah ay ya'mal ar-rajul bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fa yaqul ya fulan 'amiltu al-barihah kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitra Allah anhu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku yang berbuat kesalahan diampuni, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan. Siapa orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan yang dimaksud? Yaitu mereka apabila berbuat dosa di malam hari, tidak ada yang ketahui, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala tutupi dosa yang dia lakukan. Kemudian keesokan paginya ia menceritakan kepada manusia bahwasanya dia berbuat demikian dan demikian. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menutupi. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperlihatkan kepada orang lain dosa yang dia perbuat. Namun dirinya yang menceritakan kepada orang lain tentang keburukan yang dia lakukan. Ini adalah efek dari berbuat dosa yang terlalu sering, bahkan menjadi kebiasaannya, sehingga dia bisa atau dia seenaknya menampakkan dosa yang dia lakukan kepada saudara-saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian di antara tanda lemahnya iman seseorang adalah ketika seseorang hanya mencukupkan diri untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang hukumnya haram atau yang dinilai dosa, namun dia tidak perhatikan mudarat atau syubhat yang ada di sekitarnya. Dan ini sangat sering kita dapatkan, apalagi orang-orang yang kadang sering pertanyaan keluar dari lisannya. Misal seorang bertanya kepada ustadz atau syekh, apa hukumnya berbuat demikian-demikian, apakah dosa atau tidak? Ketika dijawab tidak dosa, maka dia lakukan. Padahal dia tahu di sekitar pekerjaannya, perbuatannya, banyak amalan-amalan yang bisa menyeret dirinya ke dalam dosa. Dan ini juga diantara tanda lemahnya iman. Ini juga merupakan tanda merosotnya iman seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kemampuan untuk senantiasa meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian di antara tanda yang menunjukkan lemahnya iman kita adalah ketika kita jarang membaca Al-Qur'an, jarang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita mengintrospeksi diri kita. Sudah berapa lama kita tidak membaca Al-Quran? Sudah berapa lama kita tidak memegang mushaf? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mushafnya di rumah tertimbun dengan buku-buku lain, bahkan penuh dengan debu, lantaran jarangnya dibuka dan dibaca. Atau setidaknya ketika kita sibuk, kita punya aplikasi Al-Quran dalam smartphone kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang tidak punya? Dan ini sangat memprihatinkan ketika seseorang lalai dalam membaca Al-Quran. Padahal mestinya banyak waktu-waktu yang dia tidak sibuk, banyak waktu longgarnya, namun dia gunakan waktunya tersebut untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah zikir kita kita cukupkan hanya setelah sholat? Atau bahkan setelah sholat pun terkadang kita tidak berzikir? Padahal di sana banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita baca untuk melindungi diri kita sendiri dari mara bahaya, yang mana kita sering melalaikan zikir-zikir tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga khutbah yang singkat ini dapat menambah dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara memperbanyak amalan-amalan soleh, memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak dan mempersering membaca Al-Quran yang merupakan kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.